Mat farki adalah apabila ada hamzah mat yang menggantikan hamzah wasl dan berfungsi untuk membedakan antara kalimat pertanyaan dan kalimat berita, maka cara membacanya adalah dibaca panjang 6 harokat. Di Al-Quran hanya ada 4 tempat, yaitu Surat Al-An'am ayat 143 dan 144, Surat Yunus ayat 59, dan Surat An-Naml ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Oke, kita baca bersama ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini. Surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum. Oke, kita baca bersama ya. Qul Allahu adzina lakum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qul Allahu adzina lakum. Surat An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yushrikuna. Oke, kita baca bersama ya. Allahu khairun amma yushrikuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Allahu khairun amma yushrikuna.